Okay. Wow. Jadi tanda bagi Nova. Alif, tanda bagi Nova dengan membas. Pada isim, pada isim mutana, untuk izyadatin fi akhiri sari li tajridi an hadhihi ziyada wa afimni alayh atau ungkapan lain madalla ala al-nain wa thnatain bi ziyada alif wa nun aw ya wa nun fi akhiri. Contohnya musanna marfu lam junub ida asalnya matani din mudiri. Berikutnya aku tadi yang terakhir yang belum disebutkan tanda-tanda roka. Sudah tadi kamu? Ya, di beberapa tempat yang kita ambil roka. Ya, jadi tanda bagi roba ada berapa tempat? Sembar empat. Ikat itu ya. Diulangin tanda-tanda roba apa saja ini? Ya, wow. Harus ini. Alif. Yes. Tiga. Nun. Nun. Lagi. Apa lagi? Sudah. Hamzah. Sekaknya kayaknya. Sekaknya. Anda terakhir apa yang disebut? Nun di mana menjadi tanda bagi rofa? Fil asma'i fil af'al apa itu al-af'al khamsa al-af'al khamsa dobitnya apa al-af'al khamsa? Tidak ada lagi. Hah? Sebut dulu. Apa dobit? Dobit kaidahnya kaidah al-af'al khamsa. Apa lama tadi lima tadi ya? Alan yang aruna tak, alan yang tak aruna tak alina. Kaidahnya apa? Apa? Idat tasolabi dhamir tasnia. Apa idat tasolabi? Apa yang bersambung apa? Isim mufrad, isim mutanah atau apa ini? Apa yang bersambung ini? Isim mufrad atau isim mutanah? Isim mufrad. Isim mufrad idat tasolabi. Kalau kesimpulan itu berarti apa ini yang dimasukkan ini? Apanya dulu yang dimasukkan? Isi mufrad, jamak taksir atau apa? Apa isi mufrad? Apa abil? Isi mufrad atau bila apa dimasukkan? Berarti ini pertanyaan jadi gak boleh coba ulang pengertiannya apa al-khamsa apa kaidahnya apa al-khamsa setiap isi mufrad yang bersambung dengan oh dia benar ya masuk Allah jemaah ya Nah, ahsan barakallahu. Ya, semua fi'il mudhari ya. Bukan isim mufrad bukan. kullu fi'il mudhari' idza tasala bihi al-fi'l ithnain al-fi'l ithniyan wal jama'u ya'ul mu'annats al-mukhatabah al-fi'l ithnain. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, lanjutkan penjelasan syarih Imam Allah Ta'ala tentang tanda-tanda rafa' dan tempat-tempatnya. Tanda-tanda rafa' ada 4. Sekarang kita pada tanda yang terakhir, yaitu nun. Nun menjadi tanda bagi rafa', ada al-af'alul khamsah. Khamsah itu fi'il mudhari', semua fi'il mudhari' yang bersama alif dhamir tasniyah atau dhamir jam' atau dhamir mu'annatsah al-mukhatabah. Qala mu'allif asy-Syarih Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. ومنه تعلم ارسني يا واما المسند الى واما المسند الى وجمعه واما المسند الى واو الجادبون في المضارع يسندكان kepada wal jamaah الى الى الاثنين apa الى الف الاثنين والثاني والثالث واما المسند الى الف الاثنين adapun yang disandarkan kepada alif al-ithnain Al-Bulih Tanatain, pernahu contohnya Al-Hindani Tusafirani Wadan. Al-Hindani Tusafirani Wadan. Mana syahidnya? Tusafirani. Yang terakhir tadi? Muhammad. Nah. Tusafirani. Kenapa? Dia sampai dengan plusnya. Tanda rupanya dengan? Apa? Dengan wawah dengan alif? Nah, dengan orang contohnya yang lainnya antum ya hindani tusafirani ghadan. Sama ya syaitnya pada lafad tusafirani mudhari bismillah alif al-ithnain termasuk al-af'al khamsah. Maka tanda rufa'nya dengan sebutun nun. Fatusafirani fil mithalin, maka lafad tusafirani pada dua contoh yang telah disebutkan. Fi'lun mudhari'un marfu'un bisubutin nun adalah fi'lun mudhari' marfu'un dengan tetapnya nun, adanya nun. Nun tetap ada, tidak buang, tidak dibuang. Wal alif fa'il, dan alif adalah fa'il. Ya aliful ithnatain dhamir tasniyah ini sebagai fa'il. Mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in. Mabni 'ala sukun di tempat rafa'. Di tempat rafa' sebagai fa'il. Wa minhu ta'lamu anna al-fi'l al-mudhari' al-musnad ila alif ithnatain, dan dari sini kamu ketahui dari penjelasan contoh di atas, kamu ketahui bahwasanya fi'il mudhari yang disandarkan pada alif al-ithnatain untuk dua menunjukkan mu'annas, apakah itu ghaibatain atau mukhatabatain, la yakun illa mabdu'an bita, tidaklah diawali kecuali dengan ta. Kalau alifnya alif ithnatain untuk perempuan, dua perempuan, apakah dua perempuan yang ketiga atau dua perempuan yang kedua, maka fi'il mudhari'nya harus diawali dengan ta. Lidalalati ala ta'nitsil fa'il, ta menunjukkan fa'ilnya mu'annath. Menunjukkan fa'ilnya mu'annath. Sawa'un kana ghaiban, sama saja apakah fa'ilnya itu adalah ghaib, nah orang ketiga tidak hadir. Kal mithal awal, seperti pada contoh yang pertama. Mana contoh yang pertama? Nam al-hindani tusafirani ghadan. Dua hindun akan safar besok. Nah, ini fa'alnya di sini dhamir tasniyah menunjukkan seorang yang ghaib. Orang ketiga, dia. Amkana hadron, ataukah alif dhamir tasniyahnya alif lisan menunjukkan orang yang hadir, orang yang kedua yang diajak bicara. Mukhataban, yang diajak bicara. Kalmithalithani, seperti contoh yang kedua. Antuma ya hindani usafirani wadana. Nah, jadi fi'il mudhari apabila fa'alnya alifu isnatain menunjukkan dua perempuan, apakah itu ghaib atau mukhatab, fi'il mudhari'nya harus diawali dengan ta, menunjukkan fa'ilnya muannats. Beda kalau alifnya bukan alif isnatain tapi alif itsnain untuk muzakkar. Kalau ghaib maka dengan didahului dengan ya. Muhammadani yusafiran al-waladani yajnisan. Adapun jika mukhatab, dua laki-laki mukhatab juga diawali dengan ta. Diawali dengan ta, antuma tajlisan. Ini untuk muzakkar, alif itsnain untuk muzakkar. Jika ghaib diawali dengan ya, jika mukhatab diawali dengan ta. Adapun untuk muannas itsnatain, alif itsnatain, maka fi'ilnya selalu diawali dengan ta. Baik ghaib maupun mukhatab semuanya diawali dengan ta. Kemudian wa amal musanna ila wawil jama'ah, adapun yang disandarkan kepada wawil jama'ah menunjukkan fa'ilnya laki-laki, jama'ah laki-laki, jama'atul dzukur, apakah itu ghaib ataupun mukhatab, apakah orang ketiga atau orang kedua. Contohnya ar-rijalu mukhlisuna humul ladina yaqumuna biwajibihim. Sampai terakhir syahidnya mana dari contoh sini? Dari contoh ini mana syahidnya? Apa? Dari sisi mana? Sambung wawu jamaah. Maka dirafa dengan contohnya wa antum ya qaumi taqumuna biwajibikum. Maksudnya taqumuna. Nah, dari segi mana? Nah, bismillah wal jamaah dirafa dengan sebutun. Fayaqumuna wa mithlu taqum maka lafat yaqumun dan serupa dengannya taqumun. Diawali dengan ya atau diawali dengan ta. Dudunya adalah fi'il mudhari marfu'. Wa alamat rafi'i thubutun nun, dan tanda rafi'i adalah thubutun nun. Awal jama'ah fa'ilun, dan awal jama'ah adalah fa'il. Mujibun 'ala sukun fi mahal rafi'. Mabni 'ala sukun di tempat rafi'. Yang kalimat-kalimat yang mabni, i'rab i'rab mahal. Mabni disebutkan jenis bina'nya, kemudian apa? Fi mahal ni, sedangkan tempat fi mahal rafi'i, fi mahal nasbi, fi mahal jarin, seterusnya. Kemudian kata beliau aminhu ta'lam anna al-fi'l mudhari al-musnad ila al-waw, dan dari sini dan darinya dari contoh yang telah beliau sebutkan kamu ketahui bahwa saya fi'il mudhari yang disandarkan kepada waw al jamaah qad yakun mabdu'an bil ya, terkadang diawali dengan ya, yaqumuna lidalalati 'ala al-ghaibah, menunjukkan ghaibah, soalnya orang ketiga mereka. Kama fil mithal awal, sebagaimana pada contoh yang pertama. Wa qad yakunu mabdu'an bi ta, dan terkadang didahului dengan ta. Bid dalalati 'ala khitab, menunjukkan khitab, orang kedua yang diajak bicara. Kama fil mithal tsani, sebagaimana pada contoh yang kedua. Nah, jadi fi'il mudhari' yang disandarkan kepada awal jamaah terkadang diawali dengan ya, kadang pula diawali dengan ta. Diawali dengan ya menunjukkan ghaibah, diawali dengan ta menunjukkan khitab, orang yang kedua yang diajak bicara. Ita di awal fi'il mudhari', karena fi'il mudhari' antara tandanya dia di awalnya harus dahului salah satu dari empat huruf. Ana itu hamzah, nun, ya, ta. Hamzah menunjukkan mutakallim wahdah, nun menunjukkan apa? Mutakallim ma'udzin nafsah atau mutakallim ma'ah ghairuh, dia sendiri yang muliakan dirinya atau ada teman yang lainnya, nun. Kami, nah, boleh dia sendiri, boleh juga ada yang lainnya, dua atau lebih. Adapun ya menunjukkan apa? Ghaibah. Ya menunjukkan ghaibah, baik untuk muzakkar maupun untuk jamaah muannas. Jamaah muannas ghaibat menggunakan ya. Anisa'u yajlisna. Ya. Adapun ta terkadang menunjukkan ta'nits, terkadang juga menunjukkan apa? Khitab. Ta di awal mudhari terkadang menunjukkan ta'nits, misalnya hindun tajlisu. Kata di sini menunjukkan ta'nits. Anta tajlisu. Ta di sini menunjukkan apa? Khitab. Kemudian wa amal musnad ila ila ya al muannatsah al mukhatabah adawun fi al mudhari sanad mabna ya muannatsah al mukhatabah. Panau contohnya anti ya hindu ta'lifina wajibati. Maksudnya hendak nah dari segi mana bersambung dengan fi'ilnya bersambung dengan apa? Dengan apa? Bisa menunjukkan huruf ta sehingga kenapa kalau bisa menunjukkan huruf ta? Sebelahnya mana saya jadi contoh tadi antit ya hindu ca'arifina wajibaki. Dari segi mana? Apa? Kenapa? Ta. Kenapa dengan ta? Bersama dengan ta, maka dirofak dengan sebutun. Berarti kalau setiap fi'il mudhari bersama dengan ta, dirofaknya dengan tanda rofaknya dengan sebutun nun. Seanta tajlisu. Marfu disebutin nun al-muqaddarah. Lalu gimana? Ya. Apa? Ya. Bersambung dengan ya apa di sini? Ya unta kalim untuk ya apa? Ya jamaah. Jamaah. Banyak berarti. Si satu, hanya satu di situ, hindun. Hindun berapa orang? Nah, berarti bukan jamaah, mufrad. Apa sih? Satu. Ada di buku tadi barusan dibaca apa? Iya. Ya al-muannatsah al-mukhatabah. Maksudnya pada lafaz ta'rifina. Di hudhari bersama dengan ya al-muannatsah al-mukhatabah. Syahidnya bersama dengan ya al-muannatsah al-mukhatabah, bukan dengan ta ya. Sama dengan ya ulmanat al mukhatabah maka dirafa dengan sebutun nun. Jadi ini termasuk dari al-af'alul khamsah. Fa ta'rifina fi'il mudhari' marfu'. Ta'rifina adalah fi'il mudhari' marfu'. Apa yang merafaknya? Dak. Apa yang amilnya merafakannya? Amil yang merafakannya jarudi min an-nasb wa al-jazm wa alamat rafi'i thubutun nun dan tanda rafa' adalah thubutun nun karena min al-af'alil khamsah wa ya al-muannats al-mukhatabah dan ya muannats al-mukhatabah ya muannats ya menunjukkan anak khatabah yang dia bicara adalah perempuan orang kedua yang dia bicara adalah perempuan fa'il ya'nya adalah fa'il mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in mabni 'ala sukun di tempat rafa' wa la yakunu al-fi'l mustamil ila hadhihi al-ya' inna mabni bi ta' dan tidaklah fi'il yang disandarkan pada ya' ini ya' muannats al-mukhatabah kecuali diawali dengan ta' di fi'il yang disandarkan yang bersama dengan ya' muannats al-mukhatabah harus diawali dengan ta' tidak boleh diawali dengan ya' harus dengan ta' bukan khitab. Atau apa dengan ta'nits ini wahya dalat ala ta'nits al fa'il menunjukkan fa'ilnya muannats ta'nya menunjukkan fa'ilnya مؤنث. فتلخص لك أن المسند إلى الألف لا يكون مبدوءا بالتاء, يكون مبدوءا بالتاء أو بالياء. Maka disimpulkan bagimu khas bahwasanya fi'il yang disandarkan kepada alif yakun mabdu'an bi ta' aw bil ya, dengan diawali dengan ta, ada juga yang diawali dengan ya. Ini yang disandarkan kepada alif, dan alif ada alif isnain, ada alif isnatain. Wal musail wawi kadzalik, dan disandarkan kepada waw seperti itu juga, ada yang diawali dengan ya, ada juga yang diawali dengan ta. Yakun mabdu'an bi ta' aw bil ya, nah, diawali dengan ta atau dengan ya. Wal musil ya la yakun illa mabdu'an bi ta. Adapun yang sebenarnya pada ya, ya muannats yang mukhatabah, tidaklah diawali kecuali dengan ta. Ini adalah af'alul khamsah. Jelasan dari muallif syarih Allah Ta'ala tentang al af'al khamsah. Tempat tanda rafa yang terakhir nun, ini tanda bagi rafa pada al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah yaitu yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Dhabitnya adalah semua fi'il mudhari'. Setiap fi'il mudhari' bersama dengan dhamir tathniyah atau dhamir al-jama'ah atau dhamir li'al-mu'annatsah al-mukhatabah. Wa mithal wa contohnya yaqumani wa taqumani wa yaqumuna wa taqumuna taqumina wa tasma hadhihi al-amthilah al-af'alul khamsah. Contohnya ini disebut dengan al-af'alul khamsah. Coba buat al-af'alul khamsah. Dak yasunu. Yasumuna tas yasumuna. Yasunu sana yasunu. Yasunu. Yasunu. Yasunu kosan. Hah? Yasuna alif. Ya. Wow dengan ya mana? Yasunu. Tasunu. Hah? Macam begini. Sora yasunu. Tiap alani tiap aluna tiap alani tiap aluna tiap alina yasunu. Yasunu yasunu yasunu. Nah yajlisu yajlisu. Yajlisani yajlisuna tajlisani tajlisuna tajlisna. Tajlisina. Nah, tambah lagi yaqulu. Yaqulu yaqulani. Yaquluna taqulan. Taqulina. Taquluna. Tambah lagi. Taqulina. Nah. Sekali lagi. Tambah lagi satu. Yashwi. Udini. Yashwa yashwi. Yashwi yani. Yashwi yani. Yashwiyani. Yashwiyani yashwiyuna. Yashwuna. Oh, yashwiyani yashwuna. Tashwiyani tashwuna. Tashwiyina. Tashwina. Tashwina. Ndak. Yagzu. Yagzu. Yagzuyani. Yagzuna. Yagzuwani. Yagzuwani. Yagzuna. Yagzuwani. Yagzuna. Yagzina. Takzina atau takzuna? Takzina maksudnya ya. Ndak. Yamshi. Yamshiyani, tamshiyani, tamshiyuna. Tamshuna. Yamshuna, tamshina. Nah. Yamsiani, yamsuna, tamsiani, tamsuna, tamsina. Kita paling jauh bunuh. Dag. Yamutu. Sama. Yamudani. Yamudani, yamuduna, yamudani, yamuduna, yamuduna. Nah. Gak. Dag. Tapi. Yardo. Yardona, Tarudina. Tarudina. Ya khafu. Ya khafani. Ya khafani. Ya khafuna. Ya khafuna. Ya khafina. Nah. Ya tubu. Yakwa, omnya yakwa. Yakwa. Yakwa. Yakwina. Yakwina. Yakwina. Yakwina. Bersama alif mana? Bersama dengan alif dulu. Yakwina. Yakwina. Yakwayani. Yakwayani. Yakwayani. Yakwauna. Yakwauna. Takwayani. Takwayani. Takwayani. Takwayani. Takwauna. Takwauna. Takwaina. Takwaina. Ada penipuan. Takwaina. Nah, yakhsha. Yakhsha. Yakhshayani. Yakhshauna. Takhsha. Takhshauna. Takhsha. Takhshayani. Takhshay. Adik. Lagi. Yakhshayani. Yakhshauna. Takhshayani. Takhshauna. Takhshina. Ah? Takhshina. Takhshina. Takhshina. Saya melihat latihan dha'fi kulli makan al-amthilah min al-amthilah bil khaliyah fi 'adad min af'al khamsah. Saya kali tempat yang kosong di tempat-tempat yang kosong fi'il dari af'al khamsah yang cocok. Di tempat yang kosong masukkan fi'il dari af'al khamsah, fi'il yang cocok sesuai. Thumma bayyin 'ala ayyi shay'in yadullu harful mudhari allati bada'at bih. Kemudian terangkan huruf mudhari'ah yang di awalnya menunjukkan apa. Sebenarnya ada empat ya, hamzah, nun, ya, ta. Hurufnya menunjukkan apa? Menunjukkan mutakallim, dia mutakallim ghairu, dengan ta'nits menunjukkan ghaibah. Ya, kalau alif menunjukkan apa tadi? Takallum. Huruf mudhari'ahnya bukan dhamirnya, huruf mudhari'ahnya. Ana itu. Oh, iya. Ajlisu, ya. Hamzahnya menunjukkan apa? Bicara. Mutakallim, nun menunjukkan mutakallim. Ghairu. Ya menunjukkan apa? Ghaibah. Nah. Ta menunjukkan apa? Ta'nits atau khitab. Misalnya tajlisina, anti tajlisina. Ta'nya ini sih menunjukkan apa? Ta'nits. Ta'nitsul fa'il. Ta di awal menunjukkan fa'ilnya. Nah. Al-aulabu di fil mahri anta anti ya zainabu wa ajibaki aba an abna'i al-chat intuma yang ilam apa? Fi'il mudhari al-af'al khumsah tidak pakai anta tidak ada yang pakai fi'il mudhari asama nun al-af'al khumsah ya tidak pakai ya fa'alani ya fa'alun anta fa'alun anta fa'alun paham ni ya? Yang pertama kita langsung jawab coba atau PR? Oh, PR aja lagi masih. Istamin kula fi'il min al-af'al atiyah fi jumlah fidah. Nah, gunakan setiap fi'il dari fi'il yang akan datang dalam jumlah fidah. Buat dalam jumlah fidah. PR lagi yang kedua. Doa ma'akul di kalimah min kalimat atiyah fi'il min al-af'al khamsah munasiban. Waja'un al-jami' kalam fidah. Letakkan pada bersama setiap kalimat-kalimat yang akan datang fi'il dari af'al khamsah yang cocok sesuai. dan jadikan semuanya menjadi kalam mufid dan menjadi jumlah mufidah. Masukkan apa? Jadikan bersama kalimat-kalimat yang datang dengan fi'il al-khamsah yang cocok dan semuanya menjadi jumlah fi'dah. Ini kan di sini ada apa namanya? Ada isimnya, ada fi'ilnya. Disusunnya dalam sehingga menjadi jumlah fi'dah. Contohnya misalnya At-talibani al-ghilmani al-ghulamani al-muslimun ar-rijal alladhi aduna wajibahum anti ayat al-fatatum antum yaqum haulai talamidum idha khalaf ta'wamir Allah. Menyusun kalimat. Menyusun kalimat. Nyusun kalimat. Anu ini Musa bisa ngajak ini. Bisa jadi kalau dia anu. Lagi kamu sih. Jadi datangkan apa kalimat dari apa alham saya sehingga menjadi jumlah fi dan saya at-talibani yaktubani darsa misalnya dan seterusnya. Kalimat-kalimat yang di bawah sini masukkan fi dari apa alham saya yang cocok sehingga menjadi jumlah fi dan keempat, zayyin marfu' bi dhamma wal marfu' bil alif wal marfu' bil waw wal marfu' bi thubutin nun ma'a bayani naw in kulli wahid minha min bayan kalimatil warida bil ibaratil atiyah. Terangkan mana yang marfu' dengan dhamma, mana marfu' dengan alif, mana marfu' dengan waw, mana marfu' dengan thubutin nun, serta jelaskan jenisnya masing-masing darinya. Seperti marfu' dengan dhamma kan ada 4 macam. Marfu' dengan dhamma dia isim mufrad, marfu' dengan dhamma dia jamak taksir, atau marfu dengan waw dia fa'al khamsah dan asmal khamsah atau yang lainnya. Dari kalimat-kalimat yang datang pada ungkapan yang berikut ini, ibarah yang berikut ini. Nah, wajibul manzil. Apa? Ada wajibul manzil sebelumnya? Ada. Yang dikumpul. Kayaknya saya mau cicil. Ada kemarin 3 kalimat yang belum dapat artinya, sudah dapat. Ada. Anak punya jawab ni, kan macam, store.